الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله، rekan-rekan dan adik-adik sekalian, alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga kita telah ditakdirkan, diizinkan oleh Allah untuk berada di majlis ilmu pada bulan Ramadan yang penuh keistimewaan. Ini merupakan salah satu majlis yang diturunkan Allah ke atas majlis ini rahmatnya, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah selalu menyebut kepada makhluk-makhluk yang ada di atas dan menjawab apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambanya di atas muka bumi yang khas dari tempat ini. Semoga majlis ini termasuk pada majlis Al-Abrar. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ucapan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang telah mengindahkan kita dan bawa ke atas. Nampaknya tempat ini lebih kondusif untuk tidur, insyaAllah. Ada pun pula ini terima kasih lah kita ucapkan kepada insyaAllah atas kebaikan. Baik, dan ini cabaran yang berat ni ya bagi anda, sebab ada cara limbang tidur ni tak apa lah, tidur orang buat limbang dan insyaAllah. Baik, saya rasakan minta maaf yang banyak kepada ikhwan dan akhwat kerana saya tidak menyediakan apa-apa kertas untuk membincangkan topik yang telah disediakan dari kesalahan dalam tafsir dan memahami Al-Quran dan Syariah. Berkali telah dibincangkan oleh Akhir Fadil Ustaz Amin Haid tentang tafsir. Sebelum itu, kalau kita akan membincangkan tafsir Al-Quran dan Syariah, diizinkan sedikit banyak membincangkan tentang Al-Quran. Al-Quran Al-Karim merupakan akhir kutub samawi, kitab yang terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul yang terakhir untuk membimbing, memandu dan memberi pedoman kepada umat yang terakhir. Hingga umat ini tidak memerlukan pada Rasul yang baru dan juga pada kitab yang baru. Melalui firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Al-Yawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Lalu ayat itu maka terhenti dan terputus lawan ini. Para ulama mengatakan seperti Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Iqan, demikian juga Dr. Abdullah Nasr Anwar di dalam kitab yang ketiga di Ulum Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu merupakan ayat yang terakhir min haythus syariah. Setelah turun ayat itu, tidak ada lagi syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia hanya dan untuk umat Islam khasnya. Yang kebaran wahyu, terhentira wahyu, dan tidak ada lagi syariat. Menurut para ahli tafsir, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu, baginda hanya berusia 81 hari sahaja. Kemudian meninggal dunia. Sementara ayat terakhir min haythun nuzul, haythun nuzul menurut para jumhur mufassirin yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa taqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Menurut para ulama tafsir, setelah Rasulullah SAW mendapat wahyu itu, baginda berusia hanya 8 malam atau 8 hari. Jatuh sakit, panas, yang mengakibatkan membawa kepada wafat dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat 281 Al-Baqarah, ayat terakhir min haythun nuzul, dan surah Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir dari sudut syariat. Maka sempurnalah agama ini dan tidak diperlukan adanya innovation in the religion. Semuanya sudah dilengkapkan. Dan Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai atau untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89, surah 16 ayat 89, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ. Surah 16 ayat yang ke-89. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab yang Al-Quran tibyanan, jadi turunkan bagi menjelaskan, menerangkan di kulli syai'in segala sesuatu. Jadi Al-Quran sebagai kitab yang sempurna untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada hubungan dengan konsep hidup dan kehidupan. Urusan dan masalah apa saja niscaya akan kita dapati penjelasannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran Al-Karim sebagai salah satu di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang Arab khasnya melalui firman Allah surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Jum'ah ayat yang kedua. Dan secara amnya Allah menganugerahkan nikmat yang besar ini berupa Inzalul Quran dan bi'tsatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukminin khasnya. Allah memberitahukan dalam surah Ali Imran 164. Ali Imran 164. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka untuk ataupun atas nikmat dunia yang besar itu, kita dianjurkan untuk menunjukkan apresiasi. We have to appreciate nikmat ini ya, dengan begitu besar nikmat ini. Dan Allah menganjurkan melalui firman-Nya dalam surah Yunus ayat 57 dan 58. Ayat 57 tentang kitab Allah Al-Quran dan ayat 58. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Oleh kerana nikmat yang besar itu berupa Al-Quran, maka فَلْيَفْرَحُوا, hendaknya mereka bergembira. Macam mana nak menunjukkan apresiasi kita terhadap kitab Allah Al-Quran? Yang pertama ialah dengan cara membacanya. Of course kita sebagai mungkin kita beriman kepada Allah, itu saya tidak bincangkan. kewajiban seorang mukmin untuk menunjukkan penghormatan, penghargaan kita terhadap nikmat yang besar. Yang pertama ialah mentilawah, tilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala sangat memuji hamba-hamba yang selalu mentilawah Al-Quran. Antara lain dalam surah 35 ayat 29, surah Fatir ayat 29. Qala ta'ala innal rahim innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa atuz zakat ila akhiril ayat. Surah Fatir ayat 29. Innal ladina yatluna kitaballah. Firman Allah itu menunjukkan bahwa Allah memuji hamba-hambanya yang selalu mentilawah Al-Quran. Dan tilawah berbeza dengan qiraah. Al-Quran, istilah Quran itu merupakan root word dari qara'ah. Yaqra'u Quranun atau qiraah. Di mana bacaan? Sekadar membaca, sekadar dia membaca. Sama kala Rasulullah SAW mahu sebuah hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya pahala bagi tiap-tiap huruf yang dia baca. Lalu katanya lagi, la aqulu an la mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf, wal lam harf, wal mim harf. Setiap satu huruf yang dibaca akan mendapat satu hasanah, dan setiap satu hasanah dimultiply jadi 10 hasanah. Maka kalau alif lam ini 30 hasanah. Kemudian nanti dalam rangka menganjurkan umat untuk membaca, wa man qara al-Quran wa yatafa'ta fi qira'atihi wa huwa 'ala shiraq falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatafa'ta, yatafa'ta ini maksudnya dah dia dapat dua pahala. Nah, tentu saja terketak-ketak itu pada beginner telah. Takkanlah 3 years, 4 years masih jerking aja. Kalau masih jerking, wawah-wawah. Mesti engine dia tak betul. Okay. Jadi itu dalam rangka apa? Menggalakkan umat untuk membaca Al-Quran. Tapi setengah guru kita, guru saya masa kecil, dia pekerotan ya, masa belajar dahulu ada rotan. Bila salah makhraj, dia kata dosa kamu. Salah dosa, subhanallah. Saya kata terburuk daripada banyak dosa. Baik, saya tak baca. Kenal lagi ke dosa. Terus saya pun lari lah balik ke rumah. Sampai ke rumah, ayahku dah siap dengan dosa. Dua kali dosa. Subhanallah. Sebab dia kata dosa. Daripada banyak dosa, sampai tak baca ya. Nah, itu sunnah sopan, bukan sunnah Nabi. Ya, jadi sebenarnya nanti menggalakkan untuk membaca dan memprosesikan baca. So kalau di Indonesia, ikhwan dan akhwan, ada saudara-saudara kita yang sukunya jauh, orang jauh. Saya dari jauh bagian barat. Satu, saya terus suku dengan Hitikus Enda. Kenal kan proses seperti itu. Saya orang Sunda, saya Sunda. Tapi kalau orang jauh, kami orang Sunda agak susah membaca huruf Zain. Selalunya macam huruf Jin. Ijadul Jilatil. Susah. Nah, kalau orang Jawa berapa angin. Saya dulu belajar di pondok di Jawa Timur. Saya sangat surprise masa salat di kampung. Orang Jawa mau jadi imam. Membaca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa jadi ngalam? Siapa nama tuan imam ni? Sulit je ngakri kok. Ya Allah ya syarif. Jadi lupa ni tuan dari syarifnya. Dari factory-nya begitulah. Bukan ada kami di pondok itu bermacam-macam suku. So memang hasil ikhwan kita yang walaupun diajar-ajar tetap dari mengalami sudah uang mengantri. Apa boleh? Apa boleh buat? Bukan sudah masuk. Baik, sudah tidak. Nabi menggalakkan. Ikhra lagi. Hatta kamu akan yang dapat memperbaiki makhraj makhraj yang terus. Baik itu dalam Al-Quran menggalakkan. Itu qiraat. Tetapi yang dituntut di dalam Al-Quran ialah tilawah. Berbeda. Dalam jenis qiraat, tilawah itu tidak hanya sekedar membaca, tapi berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Dan ketika kita membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, yang dituntut oleh Allah ialah haqqa tilawah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121, boleh ditunjuk ayat. Al-Ladina Al-Sailahumul Kitab Yadlunahu Haqqa Kilawah. Jadi itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan hak Al-Quran yang pertama adalah tilawah. Yang kedua, selepas tilawah, ikhwan dan akhwati, ialah mentadabburi, tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut dalam beberapa ayat Surah An-Nisa ayat 82, Surah Shad ayat 29, Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke 24, kemudian satu lagi ayat Surah Al-An'am ayat yang ke ayat 10. Surah An-Nisa dan apa lagi itu? Surah Muhammad SAW. Baik, misalnya saya akan baca dalam Surah Asad, Surah 38 dan 29. Qalu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Apa punya ayatnya siapa yang bawa Quran? Ataupun Surah Hafiz dan Hafizah semuanya nampaknya tak ada yang bawa Quran. Apa punya ayatnya 38 dan 29? Tak apa kalau baca tanya takfir tak pun tak. Kenapa dulu apa kata? Apa punya ayatnya? Surah 29. Wahada kitab anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ada kalimat liyadabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, yang penuh keberkatan, yang diberkati. Untuk apa ia diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, difahami, dikaji, diselami, atau diperhatikan. Sekalipun tadabbur. Jadi dalam tilawah mesti diikut dengan tadabbur. Saya terbaca di dalam buku Aqidah fi Ulumul Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami, atau beliau maksudnya para sahabat, apabila belajar Al-Quran daripada Rasulullah SAW, kami hanya akan mempelajarinya 10 ayat sahaja. Kami tidak akan belajar ayat-ayat yang berikutnya sebelum kami memahami dan mengamalkannya sekaligus. Kata beliau, fata'allamnal ilma wal amala ma'an. Maka kami belajar ilmu dan amalan sekaligus. Itu hasil daripada tadabbur. Tadabbur tak ada hubungan dengan gugur. Saya ni contoh fitnah di kancah. Dia kerja hati-hati ada orang mengajar tadabbur tentang bubur apa. Ini bubur. Tadabbur. Sebab istilah ini masih baru bagi setengah orang. Tak pernah dengar. Dilaporkan pula kepada penguasa. Macam-macam saja. Nanti ya, sudah raja akhirnya tidak bertanya. Al-Quran diturunkan untuk melihat jabbaru ayat ini. Tadabbur. Dan saya masa kecil tidak pernah diajar konsep tadabbur. Hanya sekedar qiraah, membaca, atau dalam bahasa kita dalam Ramadan pasti disebut tadarus, bukan gitu. Itu pun makna tadarus yang berbeza dengan sunnah nabawiyah. Tetapi setelah habis dan kata Al-Quran tidak ada kesan, karena tidak dilakukan tadabbur, tidak memberi kesan dari sudut keilmuan, ketakwaan, dari spiritual aspect. Tapi mungkin ada kesan dari sudut fisikal. Saya dalam budaya kami, kalau kata Al-Quran mesti makan pulut. Budaya saya lah, saya tak tahu di sini. Pulutnya pun tak boleh warna lain, mesti warna kuning. Di sini warna apa? Kuning juga. Beriktimak pada orang Jawa lah. Jadi kuning juga rupanya. Kalau satu bulan 3 kali khatam, 3 kilogram makan pulut kuning. Keluar Ramadan kena penyakit kuning pula. Nah, itu umumnya orang hanya sekedar khatam. Sebenarnya tajabur yang betul-betul. Di dalam surah 47 tadi ayat yang berapa itu? 24 kan? Apalah yang tadabbaruna Al-Quran al-anakulu bin akfaru. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah SWT? Na'udzubillah nizali. Itu disebut istidhab ingkari. Kata ahli tafsir. Jadi dia harus berbentuk nisar. Sekiranya Al-Quran ini datangnya bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Saya mereka akan mendapati berbagai kontradiksi di dalam Al-Quran. Tetapi tidak ada sebenarnya. Kerana ia datang min nahum hakimin hamid. Dalam surah 41, ayat 41 dan 42. Al-Quran itu wa innahu la kitabun ajiz. La yatihi min bayni yadayhi al-batilu wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Surah Fussilat ayat 41 dan 42. Surah yang kedua adalah mentadabburi. Kemudian yang ketiga, setelah mentadabburi Al-Quran mesti diikuti arahan-arahannya, panduannya, ahkam hukum-hukumnya wajib diikuti. Allah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 155, kitabun arsalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am 155. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka fattabi'uhu, ikutilah dia. Ikutilah dia, yakni ikutilah Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun. Itu perintah dari Allah. Memang Al-Quran kitab mubarak, kitab yang diberkati. Keberkatan Al-Quran hanya akan didapati oleh seseorang apabila ia mengikuti arahan-arahannya, apabila dia mengamalkan isi kandungannya. Itu pasal barakah Al-Quran. Bukan seperti setengah orang memahaminya. Mungkin ada orang yang ingin mendapatkan keberkatan Al-Quran, digantungnya Al-Quran di tengah-tengah rumah dia. Jadi mungkin dikipas dia begitu. Lalu dia turn on kipas itu, maka Al-Quran pun berfungsi. Kononnya nak mendapatkan berkat daripada Al-Quran. Atau ada juga orang salah faham, mengambil berkat Al-Quran dengan cara ditulis ayat-ayat yang tertentu. Lalu mungkin dia tiup dengan air, lalu dia minum ataupun dia mandi dan mendapat keberkatan. Ada pula orang yang mendapatkan keberkatan dia masa dia sakit, khususnya dia letakkan Al-Quran di atas dada dia. Dia tengah lying down, mendekatin, dia buka Al-Quran page by page, macam tengah foto stand. Sebaik sekali nanya tak keluar. Saya pernah menjahit seorang hamba Allah sakit di HKL. Dia pegang Al-Quran di atas dadanya, buka page by page. Saya berbisik pada member yang lain, tengah buat apa tu si pulang? Nah, dia, pandangan dia, dia nak mendapat keberkatan dari Allah. Saya kata itu tengah potong kopi itu. So, itu salah. Salah persepsi terhadap Al-Quran dan Karim. Macam-macam orang ya, dalam memahami Al-Quran. Dan nanti kita akan bincangkan ke bagian mukadimah nanti. Kemudian menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, fattabi'hu, ikutilah, yakni jadikan Al-Quran itu imam. Jadikanlah Al-Quran itu imam bagi kamu dan kamu bermakmum pada Al-Quran. Itu yang dimaksudkan fattabi'hu. Lalu ada satu riwayat dari Imam Az-Zahabi. Makhluknya barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, niscaya Al-Quran membawanya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, niscaya Al-Quran menyeretnya ke dalam neraka yang penuh dengan mencari. Maka ada sebuah hadis Rasul yang masyhur, Al-Quran mahujjatun laka aw alayka. Al-Quran akan berhujjah membela kamu di hadapan Allah nanti, atau sebaliknya Al-Quran akan mendakwa kamu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang berikutnya setelah Al-Quran diikuti, diamalkan, berikutnya ialah disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Saya percaya ikhwan dan akhwat pernah mendengar hadis Nabi SAW, maksudnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itulah di antara perkara yang pokok menurut pandangan saya, kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai cara kita menunjukkan syukur kepada Allah akan nikmat yang besar itu. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian agar kita dapat mempraktikan keempat-empat poin yang sangat penting dalam rangka berihtidal dengan Al-Quran Al-Karim. Pada waktu yang sama kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada termasuk golongan manusia amia dan umat Islam fasa yang akan dilaporkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti kepada Allah. Coba rekan rujuk surah Al-Furqan ayat 30. Al-Furqan ayat 30. Surah 25 ayat 30. Kita baca ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka punya ayat ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Gitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berkata nanti pada hari kiamat buat laporan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih memberi komen beliau ke atas firman Allah itu. Kata beliau, yang pertama, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya, maka ia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, barang siapa yang memahami Al-Quran tetapi tidak mengikuti ajarannya, maka sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, barang siapa yang memahami, membaca, memahami dan mempraktikannya tetapi tidak mengajarkan, menyebarkan, mengajar orang kepadanya, maka ia juga bapa ditakadahu mahjura. Sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran. Lebih kurang komen beliau seperti itu, rujuk kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Siapa yang punya Al-Quran tidak membaca, fakad ittakhadahu mahjura. Membaca tidak memahami, fakad ittakhadahu mahjura. memahami tidak mempraktikan faqadit takhadahu mahjur, mempraktikan tidak menyebarkan mengajak orang kepadanya faqadit takhadahu mahjur. Kalau kita dengar dan salami komen beliau, hampir tidak ada orang muslim di zaman ketika kita yang tidak meninggalkan Al-Quran. Orang membaca Al-Quran saja jarang. Sesetengah orang membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Di jauh lah, saya tak tahu di sini. Cik baik ada Ramadan, baca bulan. Kalau tak ada bulan Ramadan, mungkin dia tidak baca. Sesetengah orang membaca Al-Quran ketika seseorang menjelang mati atau lepas mati. Dibacakan Al-Quran. Masa dia hidup, sakit tapi masih hidup, jangan sekali-kali baca depan dia. Dia marah. Aku masih hidup, sudah kau bacakan Al-Quran. Kalau dia tidak faham, bila ada orang baca Al-Quran, berarti berdoa supaya dia cepat. Cepat gul. Itulah dia marah. Dan ini juga saya punya pengalaman yang lucu begitu. Dari orang yang sedang sakit, ada saudara dia baca ayat di depan dia, mengamuk dia, sehat akhirnya. Dia kata, aku masih hidup, kalau kau bacakan dia ini. Engkau nak aku cepat mati kan? Saya senyum, dia jahil dia umat. Baik, ada juga orang yang membaca Al-Quran hanya semasa nikah. Kata Al-Quran. Betul tak? Kalau di Malaysia hanya pengantin perempuan saja. Yang ada lagi dianggap terer. Macam itu. Tak payah baca. Betul. Kalau di kampung saya, di Jawa Barat, kami mesti pengantin lelaki dan perempuan akan digugur di hadapan orang-orang yang mesti baca Al-Quran. Tapi tak kecak tu. Jadi, perlu. Boleh tak jadi nikah nanti? Subhanallah. Maka itu saya nikah di Selangor. Selamat tak baca. Saya yang baca. Dia ayam bakar je tu saya makan. Subhanallah. Itu hanya kira amin yang kira. Ada orang baca hanya waktu itu saja. Kadang-kadang artis-artis tertentu, penyanyi kita dengar di Jakarta, masa nikah dia akan khatam Al-Quran. Tapi pakaian waktu baca nikah baca Al-Quran itu dia berkembang. Ada pula cara baca. Saya tak tahu artis di sini kalau nikah dia baca khatam Al-Quran tak? Tidak ada ya, alhamdulillah. Lebih baik nampaknya di sini saya berhati-hati. Baik, ada orang membaca Al-Quran hanya seasonal. Kalau saya ingin bertanya, umat Islam di Malaysia ada berapa million? Ada berapa? Tidak tahu kan? Ramai lah, berapa? 10 million? 15 million? Around 10 million katalah ya. Katalah 10 million. Dari 10 million umat Islam di Malaysia, berapa ramaikah yang selalu sentiasa baca Al-Quran hari-hari? Do you think more than 10 million? All right. Mesti less. Baik. Dari sekian ramai yang membaca Al-Quran, berapa ramaikah yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Do you think more or less? Kalau dia makin berkurang. Dari sekian ramai yang mentadabburi, berapa ramai yang benar-benar tunduk patuh ikut taat pada arahan Allah di dalam Al-Quran? Lebih ramai atau lebih kurang? Berkurang lagi. Dan dari mereka yang mengamalkan, berapa ramai yang mengajak orang lain ke dalam agama Allah melalui Al-Quran? Pasti lagi sedikit. Sudah berapa tahun kita dan anda menjadi muslim? Sentiasa anda menjadi muslim, maka lebih 20 or 30 years. Sudahkah ada non-muslim di Malaysia masuk Islam kena sebab anda? Siapa yang pernah berusaha mengislamiskan non-muslim? Silakan katakan. Tidak ada seorang. Betul? Tidak ada. Padahal kami pernah kedatangan ikhwan kita dari Saudi. Saya mesti ingat kata-kata dia. Dan kita anggap kalian sangat tertua tinggal di negara ini. yang saya tanya, apa maksud anda? Di negara kami tidak ada orang musyrik. Dakwah kami hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sementara di Malaysia ramai orang musyrikun, penyembah berhala. Seandainya anda menyebarkan agama Allah, mengajak mereka menyebarkan Al-Quran, mengajak mereka kepada Al-Quran, sudah barang tentu anda akan mendapat pahala lebih banyak dari kami. Dan ada pesan Rasul kepada Ali radhiyallahu anhu, apa bunyinya? Wahai Ali, kata Quran, sekiranya Allah memberikan taufiq kepada seorang musyrik, hasil usaha kamu mengajak dia ke dalam Islam adalah lebih baik bagi kamu dan memiliki seekor unta yang warna kulitnya kemerah-merahan. Lambang apa? Harta yang berprestij. Pada waktu itu yang punya unta kulit kemerah-merahan tidak ramai. Hanya Abu Jahal yang jadi tio asal. Kalau sekarang ada apa ya yang kalau dia lalu itu bunyi itu semua. Okay, apa? Jalani ke kerok royong ke. Kalau saya pakai nanti orang lalu tak lalu tak kisah. Oh itu mana sembrona. Nabi menggalakkan berpesan kepada Nabi Allah Anhu untuk mengajak orang ke dalam agama di Al-Quran. Okay. Dengan Al-Quran ini tidak ramai. Kita tidak tidak apa mempraktikkan ajaran agama ini, ajaran Al-Quran dalam aspek itu yang saya maksudkan. Saya juga ada amaran keras dari Allah dalam surah 47 ayat yang terakhir, ayat yang ke-38. Wa in tatawallaw, jika kamu berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman begitu, ya tabdil qauman khairahu thumma la yakunu amthalukum. Jika kamu berpaling, kamu tidak melaksanakan kewajiban mengajak orang ke dalam Islam dengan Al-Quran ini, niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan satu kaum yang tidak seperti kamu. Saya tak tahu lagi my point of view lah. Saya melihat ada saudara kita yang namanya non-Muslim di Malaysia. Ada saudara kita aku dan kami Ustaz Rami. Okay, Ustaz Rami. Dia mengajar Al-Quran pada si Rami. Dia mengajar Quran di TV kan? Siapa yang belajar? Orang yang dahulu Muslim atau Muslim? Muslim, Bible. Itulah ramai orang yang belajar pada dia. Tapi itu subhanallah sudah terbalik. Ya stabil khaman khair. Semua raya pun dah antar. Saudara kita Muhammad Abdullah bin Bister. Nikmah bin Bister. Abdul Hakim Oi. Subhanallah. Ustaz Nitri Abdullah. Dahulu dia ada liter. Tapi mereka memahami Al-Quran tidak hanya sekedar membaca. Tapi mereka mentadaburi dan mengajak orang ke situ. Sudah ramai orang yang masuk Islam dan usaha mereka. Walaupun mereka baru masuk Islam beberapa tahun, tapi pahala mereka sangat lebih banyak daripada itu. Saudara kita Yusuf Islam, ramai di tanah melalui tanah dia orang masuk Islam. Bandingkan Yusuf Islam dengan Yusuf yang lain. Allah baik. Jauh sekali. Kerana dia tidak hanya membaca, tapi dia mempraktikkan. Baik, ikhwani dan akhwati, saya kita memberikan sedikit banyak maklumat tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran dan Al-Karim. Nah, untuk mempraktikkan mengikuti Al-Quran, apalagi mengajak orang kepada dia, tentu saja kita wajib memahaminya. Mesti memahami apa yang kita baca. Nah, dalam memahami ini, memahami Al-Quran dan Al-Karim, mesti kita mengikut kefahaman yang sahih. Selalu dikatakan oleh para ulama yang mengikut manhaj salafi, kita dalam rangka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mesti mengikuti kefahaman salafus salih dan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Kerana menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat Rasul itu orang-orang yang memiliki jiwa yang naqi, yang jernih. Orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah kefahaman yang sahih tentang Al-Quran yang kami. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sahabat Rasul, orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah nikmat ke atas mereka hingga mereka menjadi Ansarullah, menegakkan agama Allah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ketika mempelajari Al-Quran bertujuan untuk mengikuti arahan Al-Quran, bukan for the sake of knowledge. Orang-orang yang hidupnya, seluruh kehidupan mereka benar-benar mengikuti arahan Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya keseluruhan yang sangat Quranik sehingga disebut oleh Allah, mereka mendapat kaitan dari Allah sebagai khair ummah dalam Ali Imran ayat yang ke-110. Qalum ta'ala kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ila akhiril ayat. Sebentar Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang selalu kita baca, kama qala Rasulullah, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunah, merujuk kepada para sahabat salat di kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian di dalam buku yang dikarang, salah satu buku yang ditulis oleh Said Qutb rahimahullah, yaitu Ma'alim al-Tariq, ada satu topik kecil yaitu Jailul Qur'aniyul Tariq. Para sahabat mendapat gelaran sebagai Jailul Qur'ani, Qur'anic generation. Ini sangat unik, di mana keseluruhan hidup mereka merujuk kepada arahan-arahan Al-Qur'an. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti mana manusia yang lain, ya, level of thinking mereka tentu berbeza-beza, mustawa afkar mereka berbeza-beza. Tapi dalam perkara yang pokok, mereka punya pemahaman yang sama dalam perkara yang pokok. Ini kerana Al-Quran Al-Karim telah disifati oleh Allah sebagai kitab yang mudah untuk dipelajari. Saya teringat dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40, ada 4 ayat di situ. Qalu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Surah 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Ada 4 ayat. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal bin Muddakir, tak ada orang yang mau mempelajarinya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara ayat-ayat yang dimudahkan oleh Allah, apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7, Allah telah membahagikan ayat-ayat Al-Quran pada dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Di antara ayat Al-Quran ada disebut yang diummahat, pokok-pokok ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi dasar-dasar ajaran Islam yang pokok, jelas, nyata dan terang serta mudah dipahami. Kemudian ayat yang kedua, ayat mutasyabihat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah, mereka mengatakan kami beriman semua ayat itu datang dari Rabbina, kullum min 'indi Rabbina. Nah, ayat-ayat yang muhkamah atau yang muhkam banyak sekali. Antara lain yang ada berkait dengan ayat-ayat akidah atau syariah, yang ayat-ayat itu mudah, setiap orang mampu biiznillah untuk memahaminya. Contohnya umpamanya, apa yang mahu semalam, apa artinya? Jadi kadang salat, semua orang akan tahu dan memahami arahan Allah untuk mendirikan salat. Wa'atul zakat, umpamanya. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan Rabbu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah melainkan Allah dan berbuat birrun kepada kedua ibu bapa. Umpamanya dalam surah 17 ayat yang ke-23. Banyak ayat-ayat itu disebut ayat yang muhkamah, di mana penafsirannya dapat dipahami maknanya, dapat dipahami oleh orang lain. Imam As-Sayyuti dalam bukunya Al-Ifran di Ulum Al-Quran, beliau menukilkan perkataan atau pandangan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada empat macam tafsir. Yang pertama, tafsir yang hanya diketahui oleh orang-orang Arab melalui pertuturan ataupun ucapan mereka dalam bahasa Arab, mengikuti kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada tafsir yang tiap-tiap orang tidak boleh mereka mengetahui. Kita punya alasan untuk tidak mengetahui. Itu ayat-ayat yang mahkamahkan. Tiap-tiap orang, khususnya orang ini, tidak punya alasan, tidak punya hujah untuk tidak mengetahuinya. Arahan-arahan Allah yang disebut ayat mahkamah. Yang ketiganya, ada ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran yang hanya dipahami oleh para ulama. Warasikhuna fil ilmi. Orang yang, para ulama yang sangat dakik, mendalam dalam memahami Al-Quranul Karim dari berbagai aspek. Itu disebut mufassirin. Dan yang keempat, ada jenis tafsir, macam tafsir, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah sahaja. Yaitu ayat-ayat apa tadi? Mutasyabihat. Kemudian, dalam surah tadi, surah 3, ayat yang ke-7, saya ingin ulang lagi, Allah berfirman di sini, bahwa ada dua jenis manusia di dalam memahami tafsir. Kalau kita akan ingin baca kembali dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab. Dialah dari Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu. Minhu, di antara isinya, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Itu disebut pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Wabukharu mutasyabihat. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaghun. Maka orang-orang yang dalam hati mereka ada zaghun, kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabah, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat itu. Untuk apa tujuannya? Ibtigha' al-fitnah. Tujuannya bagi menimbulkan fitnah. Kedua, ibtigha' at-ta'wil. Dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Wallahiyakuna bil'ilmi yaqulun. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata, amanna bi. Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kullum min 'indi rabbina. Semuanya itu dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran daripada ini melainkan orang-orang yang berakal. Dari ayat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Memang akan tetap ada dari dahulu lagi hingga hari ini, hingga hari kiamat, orang-orang yang di dalam hatinya cenderung untuk mendahulukan ayat mutasyabihat daripada ayat mahkamah. Kontrabalisi mereka dalam memahami Al-Quran telah tersalah. Menurut arahan Allah semestinya kita memahami lebih dahulu ayat-ayat mahkamah. Itu yang harus didahulukan. Dengan bentuk kefahaman para salafus salih. Kedua, tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, kita dianjurkan untuk tidak masuk dalam area itu. Ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang di dalamnya berisi khabar dari Allah tentang alam ghaib, al-mughayyabat, alam kubur, yawmul ba'ats, yawmul hasyr, yawmul hisab, yawmul jazza, yawmul akhirat, dan apa saja berita dari Allah tentang perkara-perkara mughayyabat. Atau apa yang disebut sam'iyat, yang kita dengar dari Allah beritanya atau dari Rasul dalam hadis yang sahih. Di perkara atau ayat-ayat mutasyabihat tidak diketahui oleh Allah, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah dan sifatnya. Tidak ada yang mengetahui tentang zat Allah dan sifatnya melainkan Allah sendiri. Tapi orang yang pilih-pilih zairun, justru mereka adalah mendahulukan yang mutasyabihat dan meninggalkan yang mahkamah. Tujuannya Allah beritahu tadi, ibtigha'an fitnah, dan yang kedua jawab ibtigha'an ta'wilah. Lalu mereka menta'wil dengan ta'wil-ta'wil yang buruk dan sesat, tidak menggunakan kaedah-kaedah yang telah digunakan oleh para ahli tafsir, para mufassirin. Nah, kesalahan dalam memahami Al-Quran dan tafsirannya, sebab yang utama ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sebab utamanya ialah itu tadi, tiqulubihim ada zaygun, dalamnya ada kecenderungan kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka lebih mendahului atau mengikuti yang mutasyabihat. Munculnya ada zaygun tiqulubihim. Na'udzubillah min dzalik. Dari situ lalu mereka berikutnya mereka akan hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ini kesalahpahaman dalam tafsiran. Keduanya, mereka mentakwilkan ayat-ayat mengikut interest hawa nafsu mereka tanpa ilmu yang sahih, hingga takwil mereka takwil yang buruk, takwil yang tidak baik, yang tidak selari dengan muradullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, mereka meletakkan nas-nas Al-Quran tidak pada tempatnya. Dalam kesalahan memahami Al-Quran, salah menempatkan nas Al-Quran. Semestinya nas itu bermaksud begini, di tempat itu mereka letakkan di sini. Saya dengar tadi sedikit tentang ada contohnya sudah dibagi oleh dalam dosanya antara lain. Kemudian yang keempat, dakwaan nasak dengan tanpa bukti. Maksudnya ada ayat-ayat Al-Quran yang mansukh, tetapi mereka tidak membuktikan mana ayat nasikh, mana yang mansukh. Karena ayat ini sedang dinasakhkan. Dakwaan palsu. Kalau kita tanya pada dia, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, mereka tidak ada burhan. Agama kita, agama yang diasaskan di atas basirah, hujjah, dan juga burhan atau dalil. Tidak hanya sekedar bercakap, tetapi mesti ada bukti, ada hujjah, ada basirah. Kita dalam surah Al-Baqarah ayat 111 Allah telah menyebut qurhadu burhanakum in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Kemudian yang kelimanya, akibat kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran adalah tidak tahu sunnah dan akar para sahabat. Orang tidak tahu sunnah. Misalnya ya, di Malaysia ada JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia. Kononnya mereka mengatakan cukup kita hanya ikut Al-Quran tanpa mengikut sunnah Nabi. Di JAM. Saya pernah berjumpa dengan kelompok itu beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka kata, ingat, okay, saya kata, I do agree with you lah, saya ikut Al-Quran yang cari. Tapi Al-Quran yang mana? Mereka tidak mahu sekali-kali membaca Al-Quran dalam teks bahasa yang asal. Mereka membacanya dalam bahasa Inggris, The Glorious Al-Quran, atau dalam bahasa Melayu. Jadi serius untuk membaca hafta kalimah bismillah. Saya kata, kenapa anda tidak membaca? Ya, mereka kata kepada saya, you tak tahu, kami ini orang Melayu, bukan orang Arab. Kenapa you maksud kami untuk baca dalam bahasa Arab? You tak baca terus surah 14 ayat 4 kepada saya lah waktu itu. Saya kata, apa itu ayatnya? Wama al-qanna nir-rasulin illa bilisan al-qawmi, itu ayat. Mereka kata, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, mereka rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Okey, saya kata, I do agree with you, brother. Tapi siapa rasul Melayu itu? Oh, dia marah. Later, after few years, memang dia mengisytiharkan diri. I am the messenger of Allah for the Malay only. Gahal, siapa namanya? Gahal. Gahal lah. Tapi dia sudah resign. Ada kawan teman. Saya tak tahu tu dia tak resign. Dia marah pada waktu itu. Dan kali kedua saya berdialog dengan mereka. Saya kata, okay, I do agree with you. You have to follow Al-Quran. Beritahu kepada saya, di dalam Al-Quran, adakah ayat pengurusan jenazah? Kalau orang mati, macam mana kita uruskan jenazah? Oh, dia pun tak boleh jawab. Saya kata, you tengok Al-Quran, Al-Quran kan tak mana dia. Tidak mampu mereka memberikan. Ikhwan dan abang pernah terbaca dalam Al-Quran besar, macam mana nak mengurus jenazah? Ada tak? Tidak ada. Maka saya kata, saudara-saudara sekalian, kepada orang ramai, seandainya si fulan ini mati nanti, wajib dulu, sebab tak ada dalam Al-Quran pengurusan jenazah, bahawa kita buang dia ke tong sampah, dan kita hubungi alam kubur, biar dia dicekuk alam kubur, dibuang dia ke sampah. Lagi mengamuk, diangkat meja dan dilempar ke saya. Saya kata, apa jenis orang ini? Kata dia ikut Al-Quran, tapi dia tak mau ikut. Kerana dalam Al-Quran tidak ada ayat pengurusan jenazah, maka kalau you mati, kami akan hubungi flora, alam flora. Buang saja ke tempat pengeluaran sama. Ini orang lain jahit. Satu masa lagi saya di Makobah, Malay atau College, okay? On Board Association, ni MCKK, punya group. Jadi saya datang di sana. Ada salah seorang yang kata, kami semua sesat. Saya kata, kenapa? Sebab kamu salat lima waktu. Dalam Al-Quran tidak ada salat lima waktu. Dalam Al-Quran ada tiga saja. Pagi, tengah hari dan petang kalau tak salah lah. Oh, saya kata, okey, I do agree with you. Come here, brother. Untuk apa dia? Please demonstrate. How do you perform your salat? Mari sini. Yang tiga waktu itu macam mana you buat salat? Oh, dia pun tak mau. Ayo, mari sini. Nah, dia diam, dia tak mau datang ke dalam. Yang tiga waktu itu macam mana you salat? Kalau dia memulakan dengan takbiratul ihram, saya akan tanya mana ayat di dalam Al-Quran. Okey, kalau dengan dan lain sebagainya, dan tiga salam, saya akan tanya. Dia tidak mau berdasar. Kalau saya kata, jangan-jangan yang bertanya ini tak pernah salat. Kawan-kawan yang menyuruh itu memang tak pernah salat. Tunggu fulan, saya tidak perlu sebut namanya. Tunggu fulan, dia samuan. Saya sopan, dia samuan. Saya tak perlu sebut namanya. Kata dia tak pernah salat. Memang dikatakan orang dia tak pernah salat. Hanya keluar hingga hari ini tak pernah datang. Saya masih ada program dengan Makobah sudah beberapa tahun. Malam tadi baru dengan mereka. Jadi itu orang itu tak pernah datang. Dia kelompok ya. Warnanya anti sunnah. Tak pernah tahu. Ya Allah juga tidak bisa. Jadi ini orang-orang yang salah dalam memahami tafsir Al-Quran. Tidak tahu sunnah, tidak tahu asal. Dia mentafsirkan memahami Al-Quran mengikut hawa. Kemudian yang keenam, kesamaan dalam tafsirkan memahami Al-Quran dan tafsir Al-Quran adalah mempercayai cerita-cerita Isra Miraj dengan bulat-bulat. Kan ada juga Isra Miraj. Di dalam tafsir-tafsir tertentu ada Isra Miraj. Cerita-cerita yang dibuat oleh dan orang Israel semislih manusia menyedapkan saja untuk menyedapkan. Padahal sebetulnya tanpa ada bukti dan dalil yang sahih yang boleh dirujuk. Ada orang-orang yang kadang-kadang terpengaruh dengan Israelia terlalu mempercayai. Yang ketujuh, menghindarkan daripada ijma ulama. Konsep ijma ulama adalah memahami ayat Al-Quran Al-Karim. Dan ulama yang paling apa namanya tinggi ataupun ulama yang first ranking among other ulama ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu berdasarkan surah 4 ayat 115, surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Surah An-Nisa ayat 115. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukminin. Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menukilkan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai bahrul ulum atau terjemah Al-Quran. Beliau mengatakan sabilul mu'minin ay sabilus sahabah sabil khulafah rasyidin al-mahdiyin min ba'd ar-rasul. Maksud sabil ini jalan orang mukminin ialah jalan para sahabat dalam memahami Al-Quran, bukan sabilul mukminin di zaman kita hari ini. Bukan para sahabat tiga generasi unggulan yang disebut oleh Rasul tadi dalam hadis yang sudah kita sebut. Bukan kita sekali kadang-kadang ada orang salah memahami atau sengaja disalahkan. Sabilul mu'minin sama dengan apa? Arus perdana. Ayo, dari mana ini? Arus perdana. Saya dengar di TV. Di satu TV. Dia kata sabilul mu'minin ialah jalan orang mu'minin yang di arus perdana orang ramai. Min aina laka hadza ya fulan? Dari mana anda memahami seperti ini? Karena memang ada jenis orang memilih Al-Quran to justify pandangan mereka. Padahal dia salah dalam menempatkan Al-Quran dan memahaminya sekali. Dan yang terakhir yang terakhir, kelemahan dalam kerangka ilmiah. Lemah dalam keilmuan yang mesti adil pada seorang mufassir untuk menafsirkan kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Jadi banyak alat-alat yang harus dipahami. Dan khususnya untuk memahami ayat-ayat yang mungkin tidak hanya satu makna, banyak makna. Maka di sana Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukminin para ulama tafsir sejak dahulu lagi sehingga hari ini. InsyaAllah Allah akan tetap ada saja di kalangan umat Islam yang dakik dalam memahami Al-Quran. Tujuannya untuk mereka memberikan penjelasan yang benar, tepat dan nyata supaya umat dapat mengikuti dan mengamalkan Al-Quran secara benar. Tuan-tuan, untuk sementara itu saja yang boleh saya sampaikan. Jadi kita berhenti untuk pukul 1 dan lebih 10 minit minta maaf. So, kita berhenti dulu di sini sebelum menunggu waktu dulu. Mungkin ada soalan dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada saya mula saya berkira dan terbuka kepada jenis soalan dari Tuan Soalan sudah juga terus kepada kita kerjaan ini. Terima kasih juga dan setelah ini ada boleh terus ada di atas depan. silakan. Al-Quran akan sentiasa sesuai selari dengan perkembangan semasa, perkembangan zaman. Sudah barang tentu itu. Okay, kita percaya. Ini kerana tadi sudah disebut bahawa Al-Quran merupakan kitab samawi yang terakhir. Dan segala permasalahan umat akan ada jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Namun yang kedua, dalam mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk membincangkan isu semasa, sekali lagi tidak mengambil secara apa bahasa Jawa kata sembrono. Sebenarnya tak sembrono, sembarangan. Okay, sembrono tu ataupun ya, sembrono tak boleh, apalagi dua brono, tiga brono. Jadi tidak hanya sekedar ambil saja ayat disesuaikan dengan isu. Tetapi hendaknya dia menyelidiki, mengkaji, buat penyelidikan dahulu manakah ayat yang sesuai, lebih tepat untuk membincangkan isu tertentu. Kemudian memahaminya sebagaimana kepahaman generasi yang pertama dahulu. Ini kerana ada satu kaidah lagi tentang amiyah. Al-Quran itu membincangkan karakter manusia, bukan merujuk pada bangsa atau kaum tertentu. Manusia boleh berganti bangsanya, warna kulitnya, bahasa persetulannya, tempat tinggalnya, tetapi karakter manusia tetap sama. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 185, hudan linnas. Betul? Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sebagai petunjuk pedoman bagi seluruh manusia merujuk kepada bangsa, tempat tinggal, generasi. Dan manusia di manapun mereka berada, bila bermasa karakter manusia sama. Tidak ada beza. Maka itu ambillah ayat yang sesuai. Jangan hanya sekedar isu yang ini, okey, kita cari ayat ini. Kadang-kadang salah menempatkan ayat atau salah memahami. Maka itu, jangan kita mengambilnya, jangan lupa untuk tetap berpegang kepada manhaj para-para tafsir yang terdahulu. Yaitu, hendaknya tafsir yang paling awla ialah tafsir berriwayat. Dengan riwayat, itu, atau pembil asar. Jangan mendahulukan tafsir bila apa? Bila akal, berrasio, ataupun dengan dirayah, berra'i. Sebab di dalam berra'i pun ada yang tepat, ada yang tidak. Nah, dalam hal ini sekali lagi kaidahnya tetap kita harus kembali kepada kepahaman yang ibarat salafus salih dalam menjawab isu semasa dan mengambil Al-Quran disesuaikan dengannya. Tidak sembarangan. Sebabnya kita bimbang ya. Yang kita sampaikan itu kalamullah. Jika dia salah, kesannya, implikasinya sangat berat, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti mungkin di akhirat ya. Kemudian yang kedua, untuk tujuan tertentu Tidak dinafikan masyarakat kita ada orang-orang mengajarkan Al-Quran untuk tujuan-tujuan komersial barangkali. Ada ayat restoran. Apa itu ayat restoran? Okay. وَمَنْ يَبْتَقُ اللَّهُ يَبْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَرُ. Kemudian ada juga ayat untuk mentekau mertua. Mertua juga harus sangat ni. Ataupun mungkin bosnya ke. Ayatnya apa? Kata ustazah di tiga-tiga kuliah. Apa punya ayatnya? قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ. Tahan nafas. Sebut nama dia tiga kali. Dia semput akhirnya. فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمَ اللَّهُ. Sahabulah Allah kuatani Allah billah di Al-Kulliyah TV3 hari Jumaat petang. Na'udhu billah min zalik. Tapi memang ada customernya, don't worry. Ada customernya. Kemudian ada ayat kaftan turun daripada airport. Mungkin waja'alna min bayi aidihim sadda wa min qalbihim sadda. Ayat kaftan maknanya. Baik, kaftan tidak tahu. Fahusayna'um fahum da'ayu usiruhum itiuh. Kaptam pun dia kata kami pun tahu ada ayat yang lain. Sumbun bukmun. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Syukri ahli. Ini salah dalam memahami Al-Quran dan menempatkannya. Wallahi apa yang anda tahu ya ahli. Al-Quran tidak diturunkan untuk itu semuanya. Tapi Al-Quran sebagai hujan. Linnati ammatan wa hudan lil muttaqin khassatan wal baqara ayat tudur alif lam mim zalika kitabun raibihi hudan lil muttaqin. Saya pernah bertanya kepada orang yang beritahu kepada saya bahwa ada ayat pengantin tadi itulah. Saya kata, anda ingatkan Rasulullah nikah dengan Khadijah itu siapa sebetulnya yang nakkan Rasul itu, nak Khadijah atau Khadijah nak Rasul? Dia kata Khadijah nakkan Rasul. Okey, ayat apa yang dia baca? Saya kata Khadijah buntur. Ayat itu belum turun lagi berapa? Waktu itu Muhammad bin Abdullah belum jadi Rasul. Jadi you know better daripada Rasul, daripada Khadijah. Dia kata Khadijah baca itu Khadijah buntur. Tak sebut nama Nabi Muhammad. Dia tiup tiga kali. Begitu. Akhirnya Nabi pun jatuh cinta kepada dia. Na'udzubillah. Tidak. Ya, hati itu semuanya mereka memahami Al-Quran dengan kefahaman yang salah. Allah tidak menurunkan bukti dan dalil untuk itu semuanya. Dan sekali lagi, generasi para sahabat dan generasi yang terbaik dalam mengimplementasikan Al-Quran. Sebenarnya yang hidup Quran itu bukan hanya Rasul ya, tapi juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun tidak keseluruhannya. Jadi itulah yang boleh anda bagi komen, bukan jawaban segera yang di komen saja. Terima kasih. Ada yang lain tadi akhir antum nak tanya? Ruqyah. Saya tentang ruqyah ini ada dua jenis. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Yang ruqyah syar'iyah apa dibolehkan selama sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah ataupun azab selama kalimahnya tidak mengandungi syirk. Misalnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin volume yang kedua dalam bab sakit. Waktu itu Nabi SAW sedang kurang sehat dan Jibril AS yang menziarahi Rasul. Ya Muhammad, kamu sedang sakit ya? Wajah mana yang mengalami kesakitan? Dia kata Jibril, ana uraqika, saya akan ruqyah kamu. Bismillahirraqika min kulli syai'in yu'zika. Jadi ruqyah itu syar'iyah, dibolehkan. Ada ruqyah yang bid'iyah. Ruqyah yang bid'iyah yakni menjampi orang dengan perkara ataupun sesuatu yang bid'ah. Dalam bahasa kita, bahasa Nusantara disebut jampi serapah. Betul tak? Itu jampi serapah. Serapah pun tak boleh, apalagi berapa-rapa. Misal saja pun tak boleh. Lagi yang berapa. Habis saja yang dijampi menggunakan na'udzubillah jin syaitan atau membang ke. Ya membang, ya bambang. Semuanya ni, bawang merah, bawang putih semua dipanggil. Nah, itu bila mencari. Itu akhir dari ruqyah syirkiyah. Imam, ini Syekhul Islam telah menulis buku karangan tentang tentang usia, begitu juga dengan Qayyim ada bagaimana dirujuk kitabnya. Dan kita bayar masalahnya sebuah-buahnya coba rujuk. Ada beberapa rukyah yang lain silakan. Pengalian. Ingat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan ini tadi telah berlaku ikhtilaf di kalangan ulama dari dahulu lagi sehingga hari ini. Apa yang saya tahu, apa yang anda tahu, Islam, dakwah Islam tidak pernah tertegak berasaskan pada muzik. Apa yang Allah bagi tahu dalam surah Luqman ayat 6, justru muzik pernah digunakan oleh musyrikin Makkah, Abu Jahal and the gang, bagi menghalangi orang dari mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Rasul. Yang ayatnya pada surah Luqman ayat 6, apa punya ayatnya ditakar dulu, lahwa wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhill 'an sabilika. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwa al-hadith, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, lahwa al-hadith ay al-qurniyah, music dan nyanyian. Mereka pergi ke Parsi, ke Iran, lalu sign kontraklah dengan kugiran dari Iran dan penyanyinya sekali. Dibawa ke Makkah buat stage di jalan yang orang menuju ke jalan rumah Rasul. Tujuannya supaya banyak penyanyi itu menyanyi dan ada musik agar orang ramai tidak mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasul. Dan hari ini juga digunakan oleh musuh-musuh Islam musik to mislead muslimin daripada Al-Quran. Berikutnya ya Aki, kalau manusia menyeleweng, bukan Al-Quran mesti ikut manusia. Kalau manusia sudah dilihat from the truth, mereka sudah tawani dengan Al-Quran, maka bukan Al-Quran yang harus mengikut kehendak mereka. Sebaliknya manusia yang harus dibawa ke dalam Al-Quran. Yang pasti menurut anda, antara sebab pokok kecelaruan hari ini berlaku ialah al-i'rab an kitabillah, turning away from the book of Allah. Saya membaca di dalam surah Taha ayat 123 dan ayat 124 hingga ayat 127. Di tengah-tengah ayat 123 surah Taha, Bismillahirrahmanirrahim, fa'imma ya'tiyannakum minni huda falanittama'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Dan ayat 124, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha fa kadhalika al-yawma tunsa. Rujuk surah 20 ayat 123 hingga ayat 127. Jadi ayat 124 sebabnya ialah an i'rad 'an kitabillah. Sekarang ada orang berijtihad. Ada yang berijtihad menggunakan alat itu music untuk mendekatkan orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya tahu, generasi awal tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Maka itu bukan manhaj Nabawi. Padahal waktu itu pun sudah ada music. Ingat kalau anda baca sirah Nabawi ya, masa perang Badar, Abu Jahal and the gang juga membawa para musician mereka untuk membawa alat-alat musik untuk menaikkan semangat mereka dalam berperang. Apakah Rasulullah dengan para sahabat yang jumlahnya sedikit juga membawa alat yang sama untuk menaikkan semangat? Sekiranya hal itu baik, seperti dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah yang ada ini, lau kana khairan la sabauna ilaihi. Sekiranya perkara itu baik, tentu mereka telah mendahului kita. Wallahu a'lam. Itu saja. apa yang boleh disampaikan secara zuhur. Terima kasih. Saya minta maaf boleh kurangnya dan minta maaf kerana tidak membawa bekas kerja, mungkin tidak juga ilmiah apa yang disampaikan. Ini hanya sekadar tentang kerja. Allah akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.